Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik, pembahasan tentang ataf nasab. Al-mas'alatu at-tasiyah. Ikhtasatil fa'u aydan, ikhtasatil fa'u aydan bi annaha ta'tiful mufassala 'ala al-mujma'. Ma'attihadihima maknan wa min dhalika qawluhu ta'ala wa nada nuhun rabbahu فقال سورة هود آيات 45. Termasuk kekhususan fa yang tidak dimiliki oleh huruf ataf lainnya, fa bisa mengatafkan lafaz yang rinci kepada lafaz yang masih mujmal dalam keadaan maknanya sama antara lafaz yang mufassal dan mujmal tadi. Contoh tentang hal itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nada nuhun rabbahu faqala. Faqala, ini qala, ini mufassal ataf kepada nada yang mujmal. Ini hanya bisa dilakukan oleh fa Jadi lafaz yang mufassal ataf kepada lafaz yang mujmal dalam keadaan maknanya sama. Nada sama qala semakna. Cuma qala itu lebih rinci daripada nada. Ini hanya bisa dilakukan oleh fa. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10. Ya juzu hadful wawi wal fa'i ma'a ma'tufihima. Idza kana dalilun kaqouli ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Surah Al-Baqarah ayat 184. Ay fa'aftar. Wa minhu qawluhum raqibun naqati talihani. Raqibun naqati talihan ay raqibun naqati wan naqatu talihan. Nah, boleh membuang wawu dan fa beserta maktufnya jika ada dalil yang menunjukkannya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Di situ fa dan maktufnya dibuang. Ai fa aftar. Nah. Kalau fa iddatun fa-nya faul jazaa ya. Tapi fa ataf sama maktufnya dibuang. Fa aftar. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, nah, lalu berbuka puasa, batalkan puasanya atau tidak puasa, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka diganti puasanya pada hari-hari yang lain. Jadi lafaz fa'aftara, fa dan maktufnya dibuang karena ada dalil yang menunjukkannya. Contoh yang lain ucapan mereka, raqibun naqati talihan, penunggang unta dan untanya sama-sama kurus. Ai raqibun naqah wan naqatu talihan. Wan naqatu wawu dan maktufnya dibuang. Baik. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah. Masalah yang ke-11. Summa litartibi ma'at tarahi. Nahu qawli ta'ala, wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma, memiliki arti urutan disertai dengan senggang waktu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Fatir ayat 11. Wallahu khalaqakum min turabin. Allah lah yang menciptakan kalian dari tanah. Yakni Nabi Adam. Tsumma min nutfatin, kemudian dari sperma. Jadi setelah Nabi Adam, maka keturunannya Allah ciptakan dari sperma. Ada senggang waktu antara penciptaan Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Tapi urat Nabi Adam dulu yang dari tanah. Setelah itu baru keturunan-keturunannya dari nutfah. Al-mas'alatu ahtaniya tasrah. Masalah yang ke-12. Hatta bi arba'ati syurut Hatta ini termasuk huruf ataf dengan empat persyaratan. Al-awwal ayyakuna al-atfu biha isman la fi'lan. Ayyakuna al-maktufu biha isman la fi'lan. Asani ayyakuna zahiran la mudmaran. Asalis ayyakuna juz'an minal ma'tuf alaih. Rabi' ayyakuna ghayatan lahu. Nahu yamutu an-nasu hatta al-anbiya. Akjabani aliyun hatta taubuhu. Hatta masuk dalam deretan huruf ataf dengan empat persyaratan, yaitu atafnya berupa isim bukan fi'il. Yang kedua, isimnya zohir bukan domir. Kemudian menjadi bagian dari maktuf alingnya. Yang keempat, menunjukkan tujuan atau batas akhir. Contoh, yamutun nas hatta al-anbiya. Manusia akan mati sampai para nabi pun ikut mati. Akjabani aliyun hatta taubu. Aku kagum sama Ali sampai bajunya pun aku kagum. Bawanya wayajuzu al-juzu al-jaru lil-ismi ba'da hatta. Ala anna hatta jaratun. Kaqauli ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajri. Isim sesudah hatta boleh dijarkan hatanya sebagai huruf jar, seperti contoh firman Allah Ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajri. wa yajuzu arfu ala anna hatta ibtidaiyatun. Walismu ba'daha mubtada'un wal khabaru mahdhufun. Nahwu akaltu sama kata hatta ra'suha. Ra'suha mubtada'un wal khabaru mahdhufun ay hatta ra'suha ma'kulun. Boleh isim setelah hatta itu dirafa, enggak peduli sebelum hatta itu dibaca apa, yang penting isim setelahnya dirafa. Hattanya disebut huruf ibtidaiyah. Isim sesudahnya jadi mubtada, khobarnya dibuang. Contoh akal tuh sama kata hatta ra'suha. Ra'suha mubtada, khobarnya dibuang. Takdirnya ialah hatta ra'suha ma'kulun. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsata asyrah. Ala nau'ain muttasilatin wa munqati'atin. Fal muttasilatu hiya allati yakunu ma ba'daha mutasilan bima qablaha. Wa musyarikan lahu fil hukmi. Wa musyarikan lahu fil hukmi. Wahia allati taqa'u ba'da hamzatil istifham au hamzatil taswiyah. Fal awal taqa'u lika aliyun fiddari am khalidun. Wathani taqawlihi ta'ala sawa'un alihim a'andartahum am lam tuntirhum. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Am ada yang mutasilah, ada yang mungkotiah. disebut mutasilah jika apa yang setelah am bersambung dengan apa yang sebelum am dan memiliki kesamaan hukum amilnya. Cirinya ammutasilah terletak setelah hamzah istifham atau hamzah taswiyah. Yang pertama, setelah hamzah istifham, contohnya ucapanmu a'aliyun fitjar am khalid. Apakah si Ali yang di dalam rumah itu ataukah si Khalid? Ini namanya hamzah istifham. Amnya mutasilah. Karena apa yang setelah am dan apa yang sesudahnya sambung sejenis dan sama hukumnya. Contoh yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala sawaun alaihim a andartahum am lam tunzirhum. Ini juga disebut ammutasilah karena terletak setelah hamzah taswiyah. Itu hamzah yang terletak setelah lafaz sawaun. Wal muqati'ah hiya, wal muqati'atu hiya allati takunu liqat'il kalam al-awwal wasti'na fi ma ba'dahu wa ma'naha al-ibrah. Am muqati'ah adalah am yang berfungsi untuk memutus kalam yang pertama dan memulai dengan kalam sesudahnya. Maknanya lebih cenderung kepada al-itraf, yaitu tetapi kaqawli ta'ala hal yastawi al-a'ma wal-basir am hal tastawi dhulumatu wan-nur am ja'alu lillahi syuraka. Nah, jadi am qati'ah itu tujuannya memutus kalam yang pertama dan memulai kalam yang kedua. Maknanya al-itraf, akan tetapi qawli ta'ala hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumat wal nur am ja'alu lillahi syurka. Surah Ar-Ra'du ayat 16. Thank you. Adapun am yang muqati'ah itu am yang berfungsi untuk memutus perkataan yang pertama dan memulai perkataan sesudahnya. Maknanya ialah tetapi, tetap, lepaskan. Seperti firman Allah Ta'ala, hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama yang buta dan yang melihat? Am ala am hal tastawil dhulumat wan nur, bahkan apakah sama kegelapan dan cahaya? Am ja'alullahi syuraka, ataukah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah? Intinya kalau antara sesudah imma itu mutasil dengan sebelumnya dan musyarik bil hukmi, maka amnya namanya am mutasilah. Adapun jika setelah am ini adalah kalimah baru yang terputus dari kalimah yang sebelumnya, maka amnya am al-muqati'ah dan maknanya ialah al-ibram, akan tetapi atau bahkan. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsata asyrah. Al-mas'alah atasnya. Ar-rabi'ah. Al-mas'alatu ar-rabi'ata asyrah. Naam. Bel. Taib bel. Kok jauh sekali upan. Al-mas'alatu ar-rabi'atu asrah. Au. Au. Litahyir aw al-ibahah ba'da talab. Wal murad bit tahyir tahyiru al-amrain tahyiru ahadil amrayn. Tahyiru ahadil amrayni wala yajuzu al-jam'u bainahuma. Nahu tazawwaj hindan au ukhtaha. Wal murad bil ibahah tahjiru ahadil amrayn wa yajuzu al-jam'u bainahuma. Nahu jalisil ulama'a awil suhad kalau au terletak setelah tolak fi'il amr, fi'il nahi atau semisalnya, maka au memiliki makna at-tahyir atau al-ibahah. Yang dimaksud dengan at-tahyir ialah memilih salah satu dari dua perkara dan tidak boleh menggabungkan keduanya. Contoh, tazawwaj hindan au ukhtaha, menikahlah dengan si hindun atau saudara perempuannya. Harus milih salah satu, enggak boleh digabung dua-duanya. Ya. Dan yang dimaksud dengan al-ibahah ialah memilih salah satu dari dua perkara tapi boleh menggabungkan keduanya. Contoh, jadi seulama awi suhad. Silakan bermajlis dengan para ulama atau ahli zuhud atau dua-duanya, ya. Nah. Wali syakki awil ibahami awil tafsili ba dal khabar. Ini kitab At-Turus An-Nafisah salah tulis. Tafsil yang benar tafsil tanpa titik, ya. Wa syakki awil ibahami awit ta'dil was sahih was shawab awit tafsil ba'dal khabar. Nahu qawli ta'ala qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Al-Kahfi ayat 19. Wa inna aw iyyakum 'alal huda aw fi dhalalin mubin. Wa inna aw iyyakum la 'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Surat Saba ayat 24. Qalu sahirun aw majnunun. Qalu sahirun aw majnunun. Surah Az-Zariyat ayat 52. Artinya lisan menunjukkan keraguan atau alibham sengaja menyamarkan atau atafsil, yaitu pembagian perincian. Contoh firman Allah Ta'ala, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, tabai yawmin ya. Dalam kitab At-Turs An-Nafisah terus aw ba'da yawmin. Ketika ditanya, berapa lama kalian tinggal di gua itu, tidur di gua itu, mereka menjawab, kemungkinan kita tinggal di sini cuma sehari atau setengah hari. Aku ya, nah bisa wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalin mubin. Kita atau kalian yang berada di atas petunjuk atau berada di atas kesesatan. Nilai ibham sengaja menyamarkan, padahal sebetulnya para nabi itulah yang di atas petunjuk dan kaumnya yang kafir itulah yang berada di atas kesesatan nyata. Sengaja disamarkan nilai ibham atau ditafsir untuk merinci. Qalu sahirun aw majnun, mereka berkata dia ya Nabi Muhammad tukang sihir atau orang gila. Ada yang mengatakan dia tukang sihir, ada yang mengatakan dia orang gila. Ini tafsil. Wakila lil ibrah bima labar. Ada yang berpendapat au juga bisa mengandung arti bal litidrab. Kakau di ta'ala wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yaziduna. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yaziduna. Jadi artinya bel, kami mengutus Nabi Nuh sampai 1000 tahun ya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin, dan kami mengutusnya. Wa arsalnahu, kami mengutusnya sampai 100.000 tahun, bahkan lebih. Au yasidu bel yasidu. Allah Ini tentang kisah Nabi Yunus ya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Ay fal yazidun. Karena Nabi Yunus. Al-mas'alatu Al-khamisat asa Imma mithlu aw fil ma'na imma misru au fil makna nah tasawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Jadi imma sama maknanya seperti au. Kalau setelah tolat ditahdir atau ibahah, kalau setelah jumlah khobariyah bisa disyak, bisa lil ibham, bisa ditafsil. Bahwanya wa hadza indal jumhur wa hadza indal jumhur ini menurut pendapat jumhur imma termasuk urf atau sama maknanya dengan au. Wa amma indal muhaqqiqin wa amma indal muhaqqiqina minhum al-farisi anna imma harfu tafsil wa hadha huwa rajih adapun menurut para peneliti imma itu adalah huruf tafsir para peneliti di antara mereka ada Al-Farisi ya, bahwa imma itu huruf tafsil dan ini merupakan pendapat yang rajih. Nah al-mas'alatu as-sadisata as-sah bel lil ibrabi wal istidraki takunu lil idrak ba'da kalamin musbatin khabaran kana au amran nah qama zaidun bal amran dari idrib Zaidan bal amra. Wa takunu lil istidrak bimanzilati lakinlah bimanzilati lakin ba'da nahjin au nahjin. Nah, maqama sa'idun bal khalilun. La yadhabu, la tabrid Zaidan bal amrat. Jadi bel bisa mengandung makna idrab, bisa mengandung makna istidrab. Mengandung makna idrab jika terletak setelah kalam musbat, yaitu tidak ada nafi atau nahi, baik yang berbentuk kalam khobariyah atau berbentuk fil amr. Contoh, qama Zaid bal amr, Zaid berdiri, bahkan amr pun berdiri, nama idrab ya. Idrib Zaidan bal amr, pukullah si Zaid, bahkan amr pukul sekalian ya. Bal memiliki makna istidrab, yakni setara dengan lakin, akan tetapi jika terletak setelah nafi atau nahi. Contoh, maqama Sa'id bal Khalil. Sa'id tidak berdiri, tapi Khalil yang berdiri. La tadrib Zaidan bal Amr. Jangan kamu pukul si Zaid, tapi si Amr yang kamu pukul. Nah, ya. Bisa bedakan ya. Kapan di idrab, kapan apa ini di istidrab. Bawahnya fa in talaha jumlatun, bahwasanya yang kalau mana fa in talaha jumlatun lam takun lil atfi bel takunu harfa ibtida'in mufidan bil ibrab. Nahwu qawli ta'ala am yaquluna bihi jinnatun bal ja'ahum bil haqqi. Surah Al-Mu'minun ayat 70. jika setelah bel berbentuk jumlah, maka bel bukan huruf atof, tapi disebut huruf ibtidak yang memiliki makna itraf. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, am yakulu nabi jinnah, mengapa mereka mengatakan Muhammad itu gila? Bal ja'ahu bil haq, bahkan ketika Muhammad datang kepada mereka dengan membawa kebenaran. Nah, setelah bal jumlah, maka balnya di sini bukan huruf atau, tapi bal huruf ibtidak. Nah, al-mas'alah itu as-safi atau as-saf? Lakin takunu lil istidrak, wa ishtaratu lil aqsi biha thalathatu syurut. Al-awwal ifradu ma'tufiha, as-sani ayyata qaddamaha nafyun aw nahyun. Daris Allah tusbaqa bil waw. Nahu la tadrib zaidan lakin amrat, ma maratu bi rajulin salihin lakin talihin. Nah, lakin termasuk huruf ataf yang maknanya istidrak dengan tiga persyaratan. Yang pertama, maktufnya mufrad. Yang kedua, didahului oleh nafi atau nahi. Yang ketiga, tidak didahului oleh wawu. Contoh, la tadrib zaidan lakin amr, jangan kamu pukul si zaid, akan tetapi si amr yang kamu pukul. Ma maratu fi rasulin sholih lakin tolih, aku tidak pernah melewati laki-laki yang sholih, tapi si tolih. Wa idza dakhalat lakin alal jumlah, atau lam yataqaddam ha nahyun aw nahyun. Aw safaqatha alwaw kanat harfa ibtida'in. Nahu qama amran lakin zaid lam yakum. Lam yakum zaid lakin qama amr. Qama amr lakin zaid lam yakum. Qama amran lakin zaid lam yakum. Lam yakum zaidun lakin qama amran. Qama amran walakin zaid lam yakum. Qama amran walakin zaid lam yakum. Nah, kalau lakin masuk pada jumlah atau tidak didahului oleh nafi atau nahi atau didahului wawu, maka lakin ini huruf ibtidah bukan huruf ataf. Contoh qama amran lakin zaid lam yakum. Nah, ini tidak didahului oleh nafi atau nahi dan masuk pada jumlah. Lam yakum zaid lakin qama amr. Ini dimasuki oleh nafi tapi masuk pada jumlah. Nah, sama saja. Pokoknya kalau masuk pada jumlah. Nah, maksudnya di sini kalau masuk pada jumlah baik didahului oleh nafi ataupun tidak tetap huruf ibtidak. Qama amran walakin zaid lam yakum. Ini masuk padanya wawu sehingga baik ini juga lakinya adalah huruf ibtidak. Samping itu tidak didahului oleh apa yang nafi atau nah. Al-mas'alah itu as-saminat as-saf. La. Lidafi hukmin amma ba'dah. Binafi hukmin amma ba'daha. Wa isyaratu lil aksi biha thalathatu syurut. Al-awwal ifradu ma'tufiha. Tsani an tusbaqa bi isbatin aw amrin aw nida'in ala rajh. Asalis Allah tuqtarona bi'atifin. Nahmu ja'a Zaidun la amran. Idrib Zaidan la amran. Ya Zaid la amru. Ja'a Zaidun la amran. Idrib Zaidan la amran. Ya Zaid la amru. Wa idza turinat la bi'atifin. Wa idza turinat la bi'atifin. Kama fi nahwi ja'a Zaidun la bal amran. Kama fi nahwi ja'a Zaidun la bal amran. فالعاطف بل ولا bukan au tapi wa hamzahnya dibuang wala nafyun lima qablaha walaisat atifatan itu tidak au tapi wa ya wala nafyun lima qablaha walaisat atifatan. Nah, ini huruf ataf menafikan hukum sesudahnya dengan tiga persyaratan. Yang pertama, ma'tufnya mufrad. Yang kedua, setelah alam itsbat atau ijab, atau setelah fi'il amr atau setelah nida' menurut pendapat yang rajih. Yang ketiga, tidak diiringi dengan huruf ataf. Contoh, ja'a Zaidun la amrun, idrib Zaidan la amrun, ya Zaidu la amru. Jika la diiringi dengan huruf ataf, seperti contoh, ja'a Zaidun la bal amrun, maka yang disebut huruf atafnya itu ialah bal. Adapun la, maka menafikan sebelumnya dan tidak dianggap huruf ataf. Nah, ya. Anahu ila tasawwurin ahjab. Anahu ila tasawwurin ahjab. Al-mas'ala itu atasi atau asra. Ida atafta Ida atafta ala dhamir afi al-mutasil wajaba tafsala bainahu wa baina ma atafta alaih syai'in idza atafta ala dhamir raf'il muttasil wajib an tafsala bainahu wa baina ma atafta alaihi syai'in wa yaqul faslu katiran wa yaqul faslu katiran fi dhamir al mufassil lahu qawli ta'ala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Jika engkau atafkan dhamir rafa' muttasil maka wajib engkau pisah antara dhamir muttasil rafa' tadi dengan matbu'nya dengan pemisah, dan seringkali pemisahnya berupa dhamir mufassil. Contoh laqad kuntum antum awa ba'ukum fi dhalalin mubin. Al-Anbiya ayat 54. Perhatikan contoh, aba'ukum itu atafnya kemana? Bukan ke antum, tapi ke domer tum dalam lafaz kuntum, ya. Bisa dengan domer mufasil, itu antum. Taukid. Wa wurida aidan al-faslu bi ghairi dhamir. Bi ghairi ad-dhamir al-mufasil. Wa wurida aidan al-faslu bi ghairi ad-dhamir al-mufasil. Al-maf'ul bi. Nahwu ya qawlihi ta'ala jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Diriwayatkan juga pemisahnya itu bukan dhamir mufasil seperti dipisah dengan maful bih atau firman Allah Ta'ala jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha. Nah, man sholahi atof kepada dhamir wawu jamaah dalam lafaz yadkhuluna dipisah dengan maful bih itu ha. Nah, hak kan bukan dhamir mufasil. Wa mithruhu al-faslu bila an-nafiyah. Kaqawli ta'ala ma asyrakna wala aba'una. Ma asyrakna wala aba'una. Al-An'am ayat 148. Baik. Juga bisa dipisah dengan la nafiyah. Seperti firman Allah Ta'ala ma asyrakna wala aba'una. Perhatikan, aba'una ini ataf kepada dhamir na, dipisah dengan apa ini? La nafiyah. Nah, ini sebetulnya banyak yang belum ya, sangat sayangkan kalau tidak dimasukkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah ya. Nah, masalah-masalah yang lain. Nah, masih ada beberapa yang perlu disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.